Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم. طيب عند قسم الفتح فليقوموا. Rahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, babun al-abdu ra'in, bab seorang budak itu adalah ra'in. Ra'in maknanya adalah barakallahu fikum mukallafun bi ri'ayati amalin. Wa mu'tamanun 'alaihi. Wa ma'murun 'alaihi bil 'adli. Ra'in itu adalah mukallafun, seorang yang dipasrahkan, seorang yang diberikan tanggung jawab, biri'ayati amalin, untuk mengurusi sebuah pekerjaan. Ya, untuk mengurusi sebuah amalan. Mu'tamanun alaih, dan dia diberikan amanah dengan amalan tadi. Wa ma'murun bil qiyami alaihi bil adl, dan dia diperintahkan untuk menegakkan, mengerjakan amanah tadi dengan keadilan. Itu maknanya ra'in. Ya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari semoga Allah merahmati beliau, haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, telah menghabarkan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais barakallahu fikum, wa mahaluhu adi Ismail ibnu Abi Uwais. Apa keadaan dia? Saduq. Baik. Barakallahu fikum. Ismail ibn Abu Uwais ini siapanya Imam Malik? Adi. Yang kemarin harusnya sudah masuk. Filenya itu sudah di save, disimpan. Ponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan? Saudara laki-laki. Jadi ibnu akhi, iya, so, putra dari saudara laki-laki. Baik. Wahimta. Abdul Musawwir mana? Abdul Musawwir. Siapanya Imam Malik? Hah? Keponakan dari saudara laki-laki atau saudari perempuan? Saudari perempuan. Iya, ibnu ukhti Malik. Barakallahu fikum. Qala haddatsani Malik. telah menghabarkan kepadaku Malik, yaitu Imam Malik ibnu Anas Abu Abdullah, ya, Imam Darul Hijrah. An Abdullah ibni Dinar, ya, dari Abdullah bin Dinar Al Adawi maulahum, sudah lewat ini. Dia ini adalah maulanya ibnu Umar. Tayyib. Sehingga Al-Adawi itu nisbah kepada barakallahu fikum Al-Wala. Iya. Karena keluarganya Umar dikenal dengan nisbah Al-Adawi. Barakallahu fikum. Fiqah. Tayyib. Ibnu Umar punya satu lagi maula yang cukup terkenal, yang juga biasa meriwayatkan dari beliau. Siapa itu namanya? Yazid. Hah? Nafi' maula Ibnu Umar. Iya. Juga dikenal sebagai orang yang meriwayatkan dari beliau, bahkan dikatakan sebagai asbah asbatuhu, yang paling sabit, yang paling kokoh, yang paling kuat periwayatannya dari Ibnu Umar, melebihi periwayatan putra beliau sendiri. Siapa nama putra beliau? Abdullah Salim. Ya, putranya sendiri kalah dengan maulanya dalam meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab. Iya, setiap kalian adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya tentang tugasnya masing-masing. Apa yang menjadi tanggung jawab kalian itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Fal amiru alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang amir, ya, seorang pemimpin, seorang penguasa yang menguasai umat manusia, menguasai masyarakatnya. Ra'in, dia memikul tanggung jawab atas masyarakatnya tadi. Dia memikul tanggung jawab atas bangsanya. Dia memikul tanggung jawab atas rakyatnya. Itu seorang amir. Dan dia nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawabnya tadi. Barakallahu fikum. War rajulu ra'in an ahli baitih. Demikian juga seorang laki-laki, maksudnya adalah zauj, seorang suami. Iya. Dia juga memiliki tanggung jawab atas rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia juga nanti akan ditanya tentang tanggung jawabnya tersebut. Wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidih. Begitu juga budak seseorang, dia memiliki tanggung jawab atas harta majikannya, atas harta tuannya. dan dia nanti juga akan ditanya tentang tanggung jawab tersebut. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, kata Rasul, sesungguhnya setiap kalian, yes, masing-masing kita, barakallahu fikum, itu ra'in, memiliki tanggung jawab, dan masing-masing di kalangan kita nanti akan ditanya tentang tanggung jawab yang dipasrahkan kepada kita. Barakallahu fikum. Terkait keterkaitan hadis dengan bab sangat jelas pada ucapan Rasul, wal wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidih. Ya. Seorang budak itu memiliki tanggung jawab atas harta majikannya atau tuannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang sangat mulia. Ya. Hadis yang sangat agung. Barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, terkhusus bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Iya. Untuk menjalani roda kehidupan, barakallahu fikum. Iya. Seseorang al-'abd, seorang hamba, setiap manusia itu memiliki dua hal. Iya. Yang pertama, ma 'alaihi wa ma lahu. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia, kewajiban dia, dan sesuatu yang menjadi hak miliknya. Paham ikhwan ya? Baik. Di dalam hadis ini Rasul memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan wa ma 'alaina. Sesuatu yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita. Barakallahu fikum. Ya. Rasul memberitakan kepada kita, kullukum ra'in. Masing-masing kalian itu punya tanggung jawab. Masing-masing kalian itu punya kewajiban. Dan ingat, nanti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab tersebut. Barakallahu fikum. Di sini beliau memberikan gambaran kepada kita dengan gambaran yang mujmal, global terlebih dahulu. Ya. Baik. Dan dari situ barakallahu fikum, mereka para ulama mengambil uslub al-bayan. Ya, salah satu cara dalam menjelaskan, salah satu cara dalam memaparkan sebuah masalah. Ya. Baik. Yaitu al-mujmal awalan thumma at-tafsil tsaniyan. Menjelaskan secara global terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru secara rinci. Penjelasan dengan metode yang demikian itu sangat ringan. Ya, ini penjelasan barakallahu fikum yang bisa diterapkan untuk semua pihak. Ya, mulai dari mubtadiin sampai barakallahu fikum tayyib, mutawassitin dan seterusnya. Ya, itu bisa masuk, bisa mencerna penjelasan tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan metode yang kedua yang digunakan oleh mereka para ulama adalah barakallahu fikum, yaitu tayyib, at-tafsil awalan tsummal ijmal tsaniyan. Merinci terlebih dahulu, baru setelah itu memberikan penjelasan secara global. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan yang akan kita dapati barakallahu fikum di dalam Al-Qur'an ataupun hadis itu lebih sering menggunakan metode al-ijmal summa tafsil. Barakallahu fikum. Baik. Al-muadzin yuadzin awalan. Baik. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan ya secara global barakallahu fikum, setelah itu baru beliau memberikan perincian. Barakallahu fikum. Apa yang beliau jelaskan di sini barakallahu fikum merupakan salah satu bimbingan Islam terkait barakallahu fikum untuk mengatur ya sebuah negeri atau sebuah bangsa. Rasul memberikan kepada kita sebagai seorang muslim sebuah konsep yang sangat simpel. Ya, sebuah prinsip yang sangat simpel. Barakallahu fikum. Yaitu masing-masing kita harus mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya. Ikhwan ya. Baik. Setelah itu Rasul menyebutkan barakallahu fikum tiga golongan yang memiliki pengaruh besar. Ya, dalam menjalani barakallahu fikum sebuah tatanan tayib kehidupan. Yang pertama adalah al-amir, yaitu penguasa. Rasul menyebutkan dari tingkatan strata yang paling tinggi. Ya, seorang penguasa. Barakallahu fikum. Tayib. Apabila seorang penguasa itu mengetahui tanggung jawab dan kewajiban dia, dan dia menjalankan tanggung jawab dan kewajiban tadi dengan sebaik-baiknya, ya, maka barakallahu fikum itu salah satu poin positif, salah satu tanda alamatul khair terhadap bangsa tersebut. Amin ya kawan ya. Oleh karena itu di kalangan para a'immah, para imam-imam kita, para ulama kita, barakallahu fikum, seperti Imam Ahmad Ibnu Mubarak, mereka mengatakan lau kana li da'watun mustajabah, seandainya saya memiliki sebuah doa yang saya yakin doa itu mustajab, niscaya saya akan mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Barakallahu fikum. Itu fikih para ulama. Tayyib, untuk menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya ya sangat penting bagi kita, bagi kaum muslimin untuk memiliki seorang penguasa yang benar-benar amanah, seorang penguasa yang benar-benar bertanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahannya. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu barakallahu fikum Rasul menyebutkan terkait dengan kepala rumah tangga. Iya, dikarenakan sebuah bangsa barakallahu fikum itu terbentuk dari yang namanya usrah. Iya. Dari keluarga-keluarga tadi akan muncul. Tayyib, dari keluarga ada RW, RT, terus naik kelurahan dan seterusnya. Paham ya, kawan ya? Tayyib. Maka Rasul memberikan bimbingan kepada kepala keluarga barakallahu fikum agar mereka memahami dan mengetahui tentang tanggung jawab mereka. Tayyib. Setelah itu Rasul menyebutkan al-'abd, iya, seorang budak yang menjadi pesuruh. Barakallahu fikum, juga memiliki tanggung jawab. Setelah itu baru Rasul memberikan bimbingan kepada person-person, masing-masing individu. Barakallahu fikum, mereka memiliki juga tanggung jawab. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah al-mas'uliyatul 'ammah fil mujtama'il islami, al-mas'uliyatul 'ammatun fil mujtama'il islami wa hiya mutawazzi'atun atau mutawazza'atun ala ashabiha hasbal mustata'. Baik. Iya, al-mas'uliyatu 'ammah, bahwasanya tanggung jawab yang terkait dengan iya keumuman umat manusia dalam sebuah masyarakat islami itu barakallahu fikum ya mutawazzah, yaitu dibagi-bagi Iya, kepada semua pihak sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing. Paham ya? Sehingga untuk membentuk sebuah masyarakat yang Islami, barakallahu fikum, itu bukan menjadi tanggung jawab satu pihak saja. Iya, bukan hanya menjadi tanggung jawab para penguasa. Barakallahu fikum. Sudah biar penguasa yang berpikir. Iya. Adapun rakyatnya tinggal menunggu saja. Tidak. Tapi Islam memberikan tuntunan masing-masing pihak harus bekerja sama. Iya. Masing-masing pihak harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Ikhwan ya. Baik. Yang bertugas sebagai penguasa, dia harus menjalankan tanggung jawabnya. Iya. Yang kedudukannya sebagai rakyat, dia juga harus menjalankan tanggung jawabnya. Yang kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, dia juga harus menjalankan tanggung jawabnya. Masing-masing individu juga demikian. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kalau masing-masing pihak itu menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka barakallahu fikum, iya, roda kehidupan masyarakat Islami itu akan berjalan dengan seimbang. Tapi kalau masing-masing pihak melalaikan tanggung jawabnya, barakallahu fikum, maka yang terjadi adalah begitu banyak ketimpangan, iya, tayyib, carut marut dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Iya. Dan itu barakallahu fikum salah satu penyebab kenapa sebuah negeri, iya, barakallahu fikum, tayyib, itu menjadi kacau balau. Karena pihak-pihak yang ada di dalam negeri tersebut tidak melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing. Barakallahu fikum. Tayyib. Terus bagaimana bentuk tanggung jawab tadi? Yang terkait di dalam hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala, beliau mengatakan ishtaraku ay al-imam war-rajul wa man dzukira fi tasmiyah ay fil wasfi birra'i. Iya. Ishtaraku, mereka itu berserikat. Maksudnya kata beliau ai al-imam war-rajul wa man dzukira fi tasmiyah, yaitu para penguasa, para suami dan mereka-mereka yang disebutkan di dalam hadis bil wasi birra'i, yaitu mereka sama-sama disebut sebagai ra'i. Iya, sama. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab. Wa ma'anihim mukhtalifatun, tetapi maknanya berbeda-beda. Iya. Makna ra'i terkait dengan imam, makna ra'i terkait dengan az-zauj, iya, makna ra'i terkait dengan al-'abd itu berbeda-beda. Tayyib. Mukhtalifatun fi ri'ayatil, mereka berbeda-beda terkait dengan tanggung jawabnya. Al-imamul a'zam, adapun penguasa tertinggi, iya, dalam sebuah negeri, entah itu seorang raja atau seorang presiden, iya, atau seorang sultan, barakallahu fikum, atau yang semisal dengannya, tayyib, hiyatatu syari'ati, tugas dari penguasa tadi adalah untuk melindungi, iya, syariat Islam ini. Bi iqamatil hududi wal adli fil hukmi. Barakallahu fikum. Iya. Tugas inti dari seorang penguasa, barakallahu fikum, adalah untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menegakkan hak, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum. Barakallahu fikum. Baik, paham ikhwan? Itu tugas inti seorang penguasa. Paham ikhwan ya? Barakallahu fikum. Yaitu bagaimana caranya agar supaya masyarakatnya itu barakallahu fikum mengamalkan agamanya. Iya. Agama Islam, syariat Islam, barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kedua adalah dia menegakkan keadilan dalam memberikan hukum. Barakallahu fikum. Iya. Itu tugas inti seorang penguasa. Baik. Dalam kacamata sudut pandang Islam. Paham ya ikhwan? Iya. Tapi kalau dalam sudut pandang demokrasi, itu beda lagi. Paham ya ikhwan ya? Baik. Iya. Tugas seorang penguasa itu adalah membuat rakyatnya makmur. Iya, kaya raya sentosa kemahrifah loh jinawi. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Masalah agamanya itu nomor sekian. Iya. Barakallahu fikum. Tapi padahal barakallahu fikum Allah sudah memberikan janji sebuah negeri, sebuah negara kalau dia menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala, yang namanya urusan dunia itu akan menjadi gampang. Paham ya, kawan ya? Tapi sebaliknya kalau diubah barakallahu fikum gaya pemerintahannya, iya, lebih menekankan pada sisi duniawinya barakallahu fikum, maka apa? Maka sebaliknya. Iya, yang akan muncul adalah ketimpangan demi ketimpangan. Barakallahu fikum. Sampai sini ikhwan ya? Baik, sampai saat ini. Iya. Enggak berhasil. Yang namanya sistem demokrasi itu tidak berhasil. Mulai semenjak pertama kali demokrasi itu barakallahu fikum digembar-gemborkan. Iya, sampai saat ini demokrasi itu semakin lama semakin memunculkan wajah buruknya. Tunggu saja nanti kehancuran demokrasi. Tunggu saja barakallahu fikum. Iya. Baik. Karena masyarakat itu semakin lama semakin mengerti demokrasi itu bobrok. Barakallahu fikum. Demokrasi itu rusak. Iya. Semakin lama terus semakin lama barakallahu fikum. Semua akan mengetahui. Nanti ketika sampai masyarakat sudah sampai pada titik jenuh, ya, sudah bosan dengan semboyan-semboyan demokrasi yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan, barulah nanti mereka akan menyadari yang terbaik itu adalah kembali lagi kepada Islam. Paham ya, kawan ya? Barakallahu fikum. Itu di antara hikmah. Iya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mungkin untuk sekarang membiarkan demokrasi itu seolah menguasai dunia. Tapi semuanya umat manusia di dunia ini akan tahu. Iya, kebobrokan demokrasi yang merupakan buah pikiran dari iblis la'anahullahu alaihi wasayatin. Itu idenya setan demokrasi itu barakallahu fikum. Iya. Lihat saja. Barakallahu fikum. Iya. Ba'da qalil insyaallah yang namanya demokrasi itu akan hancur dan kembali lagi kepada sistem pemerintahan Islam. Paham ya, Fan ya? Baik. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu beliau menyatakan wa ri'ayatur rajuli ahlahu, adapun bentuk Tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya adalah siyasatuhu li amrihim wa isaluhum hukukahum. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Adapun tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya adalah barakallahu fikum siyasatuhu li amrihim. Dia bersiasat gitu ya. Dia berpikir barakallahu fikum. Iya, dia mengatur urusan keluarganya tadi. Paham ya, kawan ya? Dai. Bagaimana dia bisa tetap menjalankan roda ya keluarga yang dia miliki tadi barakallahu fikum agar tetap jalan dengan penuh keseimbangan tanpa ketimpangan. Paham ya, kawan ya? Baik. Sehingga yang namanya kepala keluarga itu harus mikir. Ya, bersiasat barakallahu fikum. Seorang kepala keluarga itu bukan yang hanya berpangku tangan, yang nyantai-nyantai, malas mikir, malas segala sesuatunya untuk memikirkan kemaslahatan keluarganya. Iya. Kepala keluarga itu bukanlah seorang yang hanya enak-enakan nunggu di atas kursinya, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Itu bukan kepala keluarga yang bertanggung jawab. Iya. Seorang kepala keluarga itu apa? Bersiasat. Dia harus mikir, mikir. Barakallahu fikum. Iya. Untuk menjalankan roda keluarganya tadi harus seimbang. Paham ya, kawan ya? Baik. Kemudian apa? Wa isaluhum hukukahum. Dan dia berupaya memberikan hak-hak dari keluarganya tadi. Ya. Hak istrinya harus dia kasih. Ya. Baik itu terkait dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Paham ya, kawan ya? Urusan dunia dikasih nafkah barakallahu fikum, dikasih kiswah pakaian, dikasih sukna tempat tinggal, itu terkait dengan urusan dunia. Urusan lahiriah, batiniah juga jangan lupa ya rahmat. Hey, barakallahu fikum. Juga harus dikasih, kalau waktunya minta dikasih ya dikasih, isi ulang barakallahu fikum. Paham ya, Fan ya? Itu terkait dengan urusan dunia. Iya, urusan akhirat juga jangan dilupakan. Barakallahu fikum. Terkait apa ya, Fan? Ta'limahunna. Iya, mengajarkan mereka ilmu syariat ini. Barakallahu fikum. Diberikan motivasi kepada mereka untuk belajar. Diberikan ruang kepada mereka untuk belajar. Jangan disuruh ngurusin dapur, sumur, kasur terus. Iya, berkutat itu saja istri tadi. Kalau enggak di dapur, di sumur. Kalau enggak di sumur, ya di kasur. Barakallahu fikum. Enggak dikasih waktu peluang untuk dia untuk belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Ah, suami yang demikian, suami yang tidak bertanggung jawab. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Atau kalau istrinya barakallahu fikum sudah dikasih ruang yang demikian, males-malesan dikasih motivasi. Gitu ya. Terkadang kan demikian. Iya, para ummahat, para ibu-ibu itu barakallahu fikum. Sudah kasihkan dapur, sumur, kasur, lupa yang namanya ta'lim. Barakallahu fikum. Iya, kalau sang suami melihat ada gelagat-gelagat yang demikian, ya dinasihati. Gitu ya. Say, mbok ya ikut taklim loh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang, kok kamu udah lama ya gak ikut taklim? Kenapa sih? Kan sudah ada jadwal dari ma'had. Gitu ya. Kok gak pernah ikut taklim? Kenapa? Iya. Barakallahu fikum. Mesti nanti ada alasan. Wah, gini, gitu, gini. Wah, gitu ya. Ya, jangan begitulah. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Minimal tetap kamu itu harus belajar. Para ummahat barakallahu fikum, kalau dibiarkan terus-menerus dapur sumur kasur gitu ya, akhirnya ikhwan sudah tidak persis lagi seorang wanita salafiyah. Iya. Malah barakallahu fikum itu akan berubah. Iya, dari si karakternya sudah kayak orang awam. Barakallahu fikum. Iya, pergaulannya juga demikian. Barakallahu fikum, mulutnya juga demikian kayak orang awam. Ya, nyerotos ke sana kemari. Karena tidak dibimbing oleh ilmu. Barakallahu fikum. Baik, maka tugas para suami juga harus memperhatikan hal tersebut pada istrinya. Kalau dia melihat istrinya ini sangat jarang taklimnya, sangat minim taklimnya, dia harus upayakan. Kalau dia punya kendala, cari solusinya. Ya, capek mas, mau ya taklim secara khusus siang-siang, jam 11 siang, bawa anak banyak, 10 anaknya, Masya Allah, naik kereta api. Gitu ya. Barakallahu fikum, cari solusinya. Iya. Ada taklim setiap badan maghrib, jangan lupa dengarkan lewat radio. Gelombang berapa? Abu Musa? 99? 89,1 FM. Jangan lupakan. Ayo kan ya. Baik. Amin ya kawan. Itu tanggung jawab seorang suami. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum, beliau menyebutkan wariayatul mar'ah, sedangkan tanggung jawab seorang istri disebutkan dalam hadis yang lain, tadbiru amril baiti, wal auladi, wal khidmah. Baik. Tanggung jawab seorang istri adalah tadbiru amril bait. Dia mengatur urusan dalam rumah. Ayuhan ya. Dia atur rumahnya itu bagaimana dibuat sebisa mungkin nyaman. Paham kan ya? Jadi yang masalah itu bukan barakallahu fikum rumahnya yang mewah, rumahnya bagus, bukan. Iya. Tetapi bagaimana seorang istri itu mengatur, memanage rumahnya tadi buat nyaman. Iya. Agar supaya suaminya ketika masuk rumah itu seneng, gitu ya. Seperti oase, tahu oase? Oase itu mata air di padang pasir. Dia habis kerja seharian, masuk rumah itu ser, gitu ya, enak, tenang. Kelihatan rumahnya rapi, walaupun rumahnya kecil, gitu ya, ukuran 2x2, barakallahu fikum. Iya, tapi isinya itu pintar dalam menata ruangan, gitu ya. Dibuat nggak bosen, barakallahu fikum, diaget, diganti-ganti penataan ruangannya. Kadang ini di sini, kadang ini di sini. Sehingga suami itu ketika masuk rumah, senang. Paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga termasuk barakallahu fikum, iya, kesalahan juga seorang istri yang melalaikan tanggung jawabnya kalau membiarkan rumahnya itu centang perenang bak kapal pecah yang ditembak meriam. Gitu ya. Suaminya pulang ke rumah berantakan kan kan kan. Iya. Wah, ada panci di sini, wah di situ di ruang tamu. Barakallahu fikum, telek anaknya masih belum dibersihkan, bau pesing. Tapi kemana perempuannya? Paham ya? Masuk rumah itu seorang suami mengharapkan oase yang segar yang bisa mengembalikan powernya, iya, girahnya masuk rumah kok ditampilkan dengan sambutan yang demikian. Iya, rumahnya itu Allah musta'an. Nah itulah, jangan salahkan para ummahat, ya, para ibu-ibu. Kalau suaminya enggak betah di rumah, baru masuk ke rumah, gitu ya. Baik. Berantakan, sudah barang-barangnya taruh keluar, ya sudah dia kumpul sama teman-temannya, ngobrol, cangkruk, wah, minum kopi, sedap, makan gorengan, gitu ya. Pulang sudah malam. Ya, misalnya dia pulangnya ba'da asar, sudah langsung keluar, nanti jam 11 baru pulang tidur. Besok pagi subuh langsung berangkat. Jangan salahkan kalau suaminya demikian. Maikon ya. Kemungkinan antunna yang tidak pandai dalam mentadbirul buyut. Iya, mengatur rumah tadi dibuat senyaman mungkin. Barakallahu fikum. Tayyib. Paham di sini, ikhwan? Iya, dijaga kebersihan rumahnya, pengaturannya dan semisal dengannya. Tayyib. Tanggung jawab istri. Wal aulad. Ya, juga sama, tanggung jawab istri itu adalah mengurus anak-anaknya. Barakallahu fikum. Iya. Baik, jangan sampai anak-anaknya itu keleleran. Ya, entah ibunya di mana sih, ibu ngerumpi sana, ngerumpi sini, anaknya enggak diurusi. Iya. Baik, yang satu palanya bocor, yang satu ditabrak motor. Barakallahu fikum. Keleleran sudah anaknya, enggak tahu kemana-mana. Panyakan ya. Paham. Barakallahu fikum. Ya, itu tanggung jawab istri. Ya. Wal khidmah. Dan juga melayani suami dan anak-anaknya tadi. Panyakan ya. Dari masa gitu ya. Barakallahu fikum. Suami mau kerja, disiapkan secangkir teh hangat, secangkir kopi. Kalau ndak ada, ya air putih, lumayan. Gitu ya. Sama kerupuk, ya alhamdulillah ada kerupuk, gitu ya. Barakallahu fikum, atau tempe. Barakallahu fikum. Suami pulang kerja juga sudah disiapkan, ya. Kopi hangat, teh hangat, susu kopi, kopi susu. Barakallahu fikum. Baik. Itu senang. Paham ya? Baik. Suami itu kalau pulang kerja itu semangat. Paham Ikhwan ya? Semangat pengen cepat sampai di rumah. Ya. Baik. Begitu juga suami berangkat kerja, semangat. Barakallahu fikum. Paham sini Ikhwan ya? Baik. Tapi kalau sebaliknya, seorang istri itu melalaikan tanggung jawab sebagai istri, barakallahu fikum. Iya, suaminya berangkat pagi-pagi, istrinya masih bolor. Iya, bikin peta Singapura, peta Malaysia, barakallahu fikum. Allah musta'an. Baik, ini nasihat buat para ummahat dan juga para akhwat yang akan menjadi calon-calon ibu. Iya, jangan dibiasakan itu bolor pagi-pagi, barakallahu fikum. Enggak ada ta'lim, bolor. Enggak ada ta'lim, bolor. Allah musta'an. Iya. Baik. Paham di sini, Yohan ya? Tugas harus dilaksanakan. Sehingga suami itu semangat untuk memberikan, barakallahu fikum, nafkah dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, wan nasihatu lizauji fi kulli dzalik. Seorang istri juga diharapkan memberikan nasihat, ya, memberikan masukan kepada suami. Maksud dari ucapan beliau di sini, barakallahu fikum, hendaknya antara suami istri itu ada komunikasi. Gitu ya, barakallahu fikum. Terkait dengan urusan-urusan tadi, urusan rumah, ya, urusan anak-anak, barakallahu fikum, urusan masalah ta'limnya, harus ada komunikasi suami istri. Kan terkadang kita melihat rumah tangga, barakallahu fikum, kaum muslimin, terkadang salafiyin, barakallahu fikum, enggak ada komunikasi antara suami istri. Iya, yang suami sibuk kerja, yang istri juga sibuk ngurus rumah tangga tadi, pulang ketemu sudah tempat tidur dah ngorok semua. Barakallahu fikum. Enggak ada komunikasi. Ya, gimana hari ini? Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang istri tanya gimana Mas hari ini? Wah, seret di. Wah, gitu ya. Barangnya sedikit yang laku. Wah, sudah istrinya ngasih masukan. Oh, mungkin ini Mas. Wah, gitu ya, komunikasi. Cari mungkin ada barakallahu fikum ide yang lain. Kan enak. Terkadang seorang rijal, seorang suami barakallahu fikum karena dia pikirannya sumpek, udah enggak bisa berpikir panjang. Terkadang dengan komunikasi dengan istrinya bisa terbuka. Oh iya, ada ide yang baru. Coba lagi. Pak Ikhwan ya. Terkait juga dengan urusan rumah. Pak Ikhwan ya, terkait dengan urusan muskilah anak-anaknya. Ini anak kita si fulan, iya. Kenapa? Wah, kerjanya tengkar aja sama tetangga sebelah. Kemarin itu anaknya Fabulan bocor kepalanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Wah, ini anak kita yang perempuan. Kenapa? Wah, keliaran kemana-mana. Gitu ya. Barakallahu fikum. Gak jelas temannya siapa. Diskusi sama istri. Ya, gimana cari solusinya. Pak Ikhwan ya. Dan semuanya. Sehingga antara suami istri itu harus ada yang namanya komunikasi. Pak Ikhwan ya. Nah, kalau yang demikian barakallahu fikum dijalankan, ana jamin, ya, rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, Pak Ikhwan ya. Masuk rumah tangganya itu tenang, ya, penuh dengan kasih sayang, rasa cinta. Wah, betah di rumah.